salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 54, matan yang baru ya. Qala al-muallif rahimallah, wasyirkul umami kulluhu naw'an. Syirik yang ada pada umat-umat ini ada dua macam. Syirkun fil ilahiyah wa syirkun fil rububiyah. Syirik pada masalah uluhiyah dan syirik pada masalah rububiyah. Ini syirik yang ada pada umat. Ya. Sebelum saya menjelaskan hal ini atau sebelum kita membacakan, saya akan terangkan lebih dulu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pas kemarin saya baca ya di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah menyebutkan asal kesyirikan itu dua, kaum Nuh dan kaum Ibrahim. Nah, kaum Nuh itu syirik uluhiyah. Ini kaumnya Nuh, ini kesyirikan yang terjadi pertama di muka bumi kan. Yaitu mereka syirik uluhiyah, yaitu mereka menyembah patung, menggambar, akhirnya disembah. Ya. Awalnya digambar, wasawwaru, kemudian jadilah dia menjadi wasanan yu'bad. Menjadi akhirnya setelah ilmu hilang kata Ibnu Abbas menjadi berhala yang disembah. Ini kata Ibnu Taimiyah yang pertama, ya, kesyirikan terjadi ini landasannya dua, oleh kaumnya Nabi Nuh itu syirik uluhiyah dan kaum Nabi Ibrahim. Dan kaum Nabi Ibrahim ya awalnya syirik rububiyah. Nah, akhirnya menjalar ke uluhiyah. Mereka menyembah. Yaitu mereka menyembah bintang, bulan, matahari, dan yang lainnya. Ya, kemudian mereka buat patung-patung untuk mendeskripsikan tuhan-tuhan mereka yang ada di angkasa. Ya. Dan kalau kaum Nabi Nuh, mereka tetap meyakini Allah lah yang ya, memiliki tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya. Tapi kalau kaumnya Nabi Ibrahim, ya, mereka sudah meyakini yang menciptakan semua ini adalah ya tuhan-tuhan mereka tadi. Tuhan-tuhan mereka tadi. Dan ini yang diwarisi oleh kaum Majusi. Ya, kaum Majusi mewarisi kaum dari ya, Nabi Ibrahim. Nah, kalau musyrikin Quraisy mewarisi ya kaum Nabi Nuh. Bisa dipahami sini? Nah, ini landasan kesyirikan ada dua, pada kaum Nabi Nuh dan pada kaum Nabi Ibrahim. Oleh karena itulah beliau menyatakan syirkun fil ilahiyah wa syirkun fil rububiyah. Ini dua macam kesyirikan. Nah, ya, kita baca syarahnya di sini langsung. Tafadhol. Syirkul umami kulluhu naw'an. Syirik yang ada pada umat ini semuanya ada dua macam. Tafadhol. Dibaca di sini sabit. Lillahi. Ain yuja an ada annya. An. An ulang ada annya juga. Bahwa ain yuja ala lillahi syarikun fil ibadati. Yudbahu. Yudbahu disembelih. Yudbahu li ghairillahi wa yudru li wa yustaghathu bil quburi wal amwati wa hadha syirkun fi uluhiyyah. Ah, perhatikan. Ya, kata Asy'ari Syekh Shalih Al-Fauzan, asyirku didu tauhid wa huwa naw'an. Syirik itu lawan dari tauhid. Ya, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yaitu syirik rububiyah bi an yuj'ala lillahi syarikun fi af'alihi. Yaitu dengan menjadikan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah dalam segala perbuatan Allah, berupa penciptaan, pemberian rezeki, ihya menghidupkan, wal imatah mematikan, wa ghairi dzalik mengatur alam semesta, ya, dan semisalnya. Nah, ini dia menjadikan sekutu, bahwa juga ada selain Allah loh yang menciptakan, juga ada selain Allah loh yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nauzubillah, ini perkataan kufur. Perkataan kufur. Ya, Fir'aun saja yang ngaku-ngaku ana rabbukum ala, dalam hatinya enggak meyakini itu, tetap meyakini Allah lah yang memiliki rububiyah itu semua. Dan uluhiyah bahkan diyakini oleh Fir'aun. Fir'aun aja meyakini, iblis meyakini. Iblis saja meyakini, iblis syirik enggak terhadap rububiyah? Iblis syirik enggak? Hah? Apa iblis mengingkari? Enggak. Ya. Gitu kan? Iblis mengingkari apa? Iblis menabrakkan antara irodah syariah dengan irodah kauniyah Allah, ditabrakkan oleh iblis. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, ya, di Tadmuriyah. Di Tadmuriyah. Makanya kata Syekhul Islam, pengingkar takdir itu ada tiga macam. Yaitu ya, musyrikiyah, iblisiyah, dan satu lagi majusiyah. Nah, yang apa namanya, iblisiyah yang menabrakkan, dia mengimani irada syariah, irada kauniyah, tapi ditabrakin sama dia. Gimana ya Allah, saya ada irada syariah, kehendak Allah syariah, sujud penghormatan pada Adam, tapi ada irada kauniyah yang diyakini oleh iblis, versi iblis, Allah telah menciptakan dia dari api, ini kauniyah, Adam dari tanah, kan lebih baik pakai akal dia. Ditabrakin habis itu, diadu dalam rangka untuk menolak iroda syariah. Nah, ini makanya torekoh iblisiyah kata Ibnu Taimiyah di Tadmuriyah. Ya, itu pembahasan yang lebih mendalam lagi nanti insyaallah di kajian-kajian kita berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, iblis intinya enggak mengingkari rububiyah Allah. Ya. Iblis enggak ada yang meyakini Allah. Ya Allah yang bukan pemberi rezeki, atau ada makhluk yang lain, ada Tuhan yang lain. Iblis gak pernah berkata demikian. Nah ini ada makhluk yang menyatakan selain iblis, yang ternyata ada yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan selain Allah. Subhanallah. Lebih jahat daripada iblis dalam hal tauhid rububiyah. Ya dan billah. Nah ini syirik rububiyah. Ya, ini jangan macam-macam sama tauhid rububiyah ini. Ini bahaya sekali. Ya, meyakini bahwasanya yang membuat padi ini panen, kebun-kebun ini panen Dewi Sri. Wah. Kufur. Ya. Kufur. Yang membenarkan gimana? Kufur, yang menyambut gimana? Kufur. Gak apa-apa, sambut Dewi Sri, Nadron kita adakan. Kufur itu orang. Lanu baliman huwa. Kita gak peduli siapa dia. Ya, kufur, ini pernyataan kufur, murtad. Bahaya ini. Ini akidah rububiyah. Musyrikin aja meyakini. Wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ard. La yakulun Allah. Wala insa'al tahum. Man yarzukuhum. Siapa yang kasih rezeki kepada mereka? Man yarzukuhum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Musyrikin aja tahu siapa yang kasih rezeki. Allah kok bisa meyakini? Ya, Dewi Sri. Ya dan billah. Ya, ini bahaya ini. Ya. Abu Jahal itu enggak pernah meyakini itu berhala, Huban, Lata, Manat, Uzza. Itu yang ngasih rezeki dia. Enggak ada Abu Jahal meyakini. Kalau ada yang bilang meyakini, mana referensinya? Yang ada referensinya buka Sirah Nabawiyah. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Bahkan di perang Badar Abu Jahal berdoa kepada Allah supaya pasukan Muhammad dan pasukannya kalah. Buka Sirah Nabawiyah. Ya. Dikutip oleh Ibnu Hisham, dikutip oleh Al-Mubarak Furi. Ya, dalam Rahiqul Makhthum dengan hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ada yang mengatakannya. Bahwasanya yang memberi rezeki panennya padi dari Dewi Sri. Kalau orang Hindu mah masa bodoh gitu ya. Memang kufur. Nah, tapi kalau orang Islam, subhanallah. Ya, kufur mereka. Wa ghairu dzalik. Wa syirkun fil uluhiyah. Huwa ayyuj'ala lillahi syarikun fil ibadah. Sedangkan syirik pada masalah uluhiyah yaitu dijadikan sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Ayyuzbahu li ghairillah, yaitu dengan disembelih untuk selain Allah. Sembelihan ini adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mayyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Man dhahaba li ghairillah faqad asyraka tanabi. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Di zaman dahulu Nabi menceritakan ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Seorang masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Karena dia memberikan sesaji kepada sesuatu yang gak bisa disembelih. Lalat. Dahabar rajulun al-jannata fidubabin. Dawadakholar naro rajulun fidubabin. Karena seekor lalat. Ya. Karena seekor lalat. Gimana kalau dalam bentuk kopi, telur, hasil bumi, pala kebo, kambing masih hidup. Saya pernah lihat di YouTube kambing masih hidup dibopong di atas loh, dibopong di atas, dilemparin ke laut. Subhanallah. Dilempar kemana? Buat apa? Buat apa? Biar lumpurnya balik lagi. Ya Allah. Subhanallah. Ya inilah makanya ya, kita ini bukan krisis ekonomi, kita ini krisis akidah. Ya. Kalau krisis ekonomi Allah udah jamin ekonomi kita wabisama iris kuku mama tuadun dan nggak memudaratkan banyak hal kalau kita krisis ekonomi. Tapi kalau krisis akidah kayak begini. Wa yunzaru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah. Ini nazar adalah ibadah. Ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu Allah sebutkan. Hamba-hamba Allah yang Allah masukkan ke surga. Kenapa sebabnya? Mereka menunaikan nazar. Maka kalau menunaikan nazar Allah menjadikan sebab keridhaan Allah, maka nazar adalah ibadah. Kemudian wa yustaghatsu bil qubur, beristighosah kepada kubur, wal amwat dan orang-orang mati, ini ibadah semua. Ya, dahulu sahabat pernah beristighosah kepada Nabi. Hayya bina nastaghitsu ila Rasulillah. Ayo kita beristighosah kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Enggak boleh beristighosah padaku. Beristighosah itu hanya pada Allah, apalagi pada orang mati. Wa hadza syirkun fil uluhiyah. Ini adalah syirik pada uluhiyah. Ingat ya. Ya, tadi perkataan Ibnu Taimiyah, dua kaum yang mempelopori kesyirikan uluhiyah adalah kaum Nuh. Yang mempelopori kesyirikan rububiyah kaum Nabi Ibrahim. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau syirik pada rububiyah otomatis syirik pada uluhiyah. Lihat kaumnya Nabi Ibrahim, mereka syirik pada rububiyah, akhirnya rububiyah uluhiyah juga, nyembah patung. Itu otomatis. Enggak ada namanya syirik pada rububiyah kemudian uluhiyahnya mantap, enggak ada. Gimana ceritanya? Kalau mantap pada rububiyah, cacat pada uluhiyah, ada musyrikin Quraisy. Ya, di Qaidul Arba itu yang pertama. Kalau antum murojaah, kan pernah kita sini, itu yang pertama. Ya. bahwasanya musyrikin Quraisy mereka mukirun ya tauhid rububiyah, tapi ini enggak memasukkan mereka ke Islam. Kenapa? Karena enggak mantap dalam uluhiyah. Nyembah Allah, nyembah selain Allah juga, inilah syirik. Apa itu syirik? Ibadatu ghairillah ma'allah, beribadah pada selain Allah di samping beribadah pada Allah. Nah, kalau enggak beribadah kepada Allah sama sekali, itu kafir mulhid. Kalau beribadah pada Allah, beribadah pada selain Allah, musyrik. Paham antum? Sini. Baik, nah sekarang berikutnya. Qala al-Maqrizi rahimahullah, fasyirku fil ilahiyyati wal ibadati hiya al-ghalibu ala ahli alal asyri ahli al-isyraq. Maka syirik pada ilahiyah dan ibadah, inilah yang mayoritas terjadi pada ahli al-isyraq, yaitu pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, tafadhol dibaca di sini. Ya, Akbar. Kencengin dikit Akbar suaranya. Innama asyraku fil uluhiyyati walidzalika ba'athallahu ar-rasula. Ar-rusula. Ar-rusula. Kalau jamak ra-nya itu dhammah. Rus. Kalau mufrad fathah. Ra rasul. Kalau jamak rusul. Walidzalika ba'athallahu ar-rusula wa anzala al-kitaba li amri bitauhidil. Nah, bukan kitab, kalau kitab itu ada alif, itu jamak akbar. Wa anzala al-kutuba li amri bitauhidil uluhiyati wa nahyi 'anil isyraki fihi. Li'anna tauhid ar-rububiyyah futiha. Li'anna tauhid ar-rububiyyah mudafun ilayh. Li'anna tauhid ar-rububiyyah futiratil qulubu 'ala al-iqrari bihi. Hatta wa in tadhahara bi juhudi ba'du afradi fa innal fitra muqaddam. Fa innal fitara fitara itu jamak dari fitrah, fitar. Terus fa innal fitara muqarratun bihi. Muqirratun. Muqirra isim fa'il, menetapkan. Kalau muqarrah ditetapkan, isim maf'ul. Ulang. Fa'inal fitara mukirratun bihi. Fal fitaru wal ulu mukirratun bitauhidir rububiyyati. Dah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kabar sabak. Nah, ini syirikan uluhiyah ibadah ini mayoritas terjadi pada ahlu syirik. Jadi sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, fa inna aglabal khalqi mayoritas makhluk innama asyraku fil uluhiyah, mereka syirik dalam masalah uluhiyah. Nah, ini terjadi pada pertama kaumnya Nabi Nuh. Ini apalagi zaman-zaman sekarang, zaman klinik yang katanya canggih. Kayak tadi tuh, Super Lapindo. Ya. Itu apa coba dilemparin kambing ke dalam sumur? Ke lumpur, kerbau. Itu apa coba? Ya. Kalau mereka katanya kan sekolah tinggi-tinggi. Ada ahli geologi, apa tanah yang tersumbat. Ya, cari asbab. Nanti bertawakal pada Allah, cari asbab. Apa sebabnya? Kok malah kesitu? Bertawakal pada dukun. Ini gak nyambung. Nah, ini kan paling rentan. Paling rentan. Apa-apa aja jadi klinik syirik. Insinyur putus asa. Berhenti jadi insinyur. Jadi dukun aja kalau begitu. Iya dan billah. Ya. Ini memang mayoritas. Karena jin di sini juga berperan besar. Jin. Lidzalik ba'atsallahu ar-rusula. Oleh karena itulah Allah, jin maksud saya tadi jin yang kafir ya. Oleh karena itulah Allah mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba. Dan Allah mengutus apa, menurunkan kitab-kitab lil amri bitauhidil uluhiyah. Untuk satu perkara yaitu memerintahkan tauhid uluhiyah, wa nahyi anil syirki anil isyraki fihi, dan larangan dari berbuat syirik dalam tauhid ibadah uluhiyah. Ya Allah menurunkan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa tajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang mengutus, yang rasul ini semua dakwahnya cuma satu. An ya'budullaha wa tajtanibut taghut. Udah gitu aja. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Udah gitu aja. Ini inti dakwah rasul. Makanya kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu. Dakwah mereka satu. Enggak ada nabi yang wanita khusus di muamalah, wanita khusus di fikih thaharah, enggak ada. Para nabi semuanya ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Semuanya itu. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan bahagia. Hatta pada nabi, Nabi Lut. Ini disebutkan oleh Syekh Rabi di buku beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Ya. Itu hatta pada Nabi Lut alaihissalam. Apa penyimpangan yang kita ketahui dari kaum Nabi Lut? Hah? Perilaku apa? Liwat. Ya. Homoseksual. Tapi inti dakwah dari Nabi Lut ialah la ilaha illallah. Kebejatan moral etika pada kaum Nabi Lut itu berangkat dari kerusakan akidah mereka. Bisa dipahami di sini. Ya. Kerusakan akidah. Nah, Nabi Lut larang mereka dari berbuat demikian. Sampai ditawari sama Nabi Lut, saya punya anak perempuan nikahin aja. Mereka enggak mau. Kenapa mereka enggak mau? Karena tauhidnya enggak ada. Kalau tauhidnya ada, akan tunduk kepada perintah Allah. Nah, ini penting diketahui ya. Para nabi semua itu ya. Enggak ada yang tak khusus di satu bab. Nabi tak khusus di apa? Sedekah, enggak ada. Tak khusus di fikih thaharah, jihad. Enggak ada. Semua nabi mencakup semua di atas satu asas. Ya. Nah, ada syariat jihad, salat, puasa, haji, sedekah dan lain-lain, tapi asasnya semua satu. Yaitu apa? Tauhid. Nggak ada yang asasnya sedekah. Ya, tiap hari Nabi dakwah sedekah sedekah terus, jikir jikir terus. Ya, nggak ada Nabi yang kayak begitu. Semuanya asasnya ada tauhid. Ya barakallahu fikum. Ini para Nabi ya. Ya setelah tersebarnya umat banyak problematika setelah masa kenabian. Ya, akhirnya para da'i mentakhususkan diri sendiri berbab-berbab, ya silakan yang dibutuhkan. Ada yang fokus muamalat, ada yang fokus ke perkara sholat, perkara fikih thaharah, tahsinul Quran. Itu tidak masalah, asalkan di atas pondasi tauhid. Dan itu semua untuk merealisasikan tauhid, menjauhi yang haram. Ya, itu kan mendekatkan diri kepada tauhid, menyempurnakan tauhid. Asalkan di atas pondasi yang tauhid. Mana lagi tadi? Ya, li'anna tauhida ar-rububiyah. Karena tauhid rububiyah futirat al-qulubu. Itu telah difitrahkan ke dalam kalbu. Alal iqrari bihi, untuk menetapkannya. Hatta wa in tadhahara bi juhurihi, hingga walaupun tadhahara bi juhurihi ba'dul afrad, sebagian orang tadhahara, dia pura-pura menampakkan bi juhurihi, menentangnya seperti Fir'aun. Ya, fa innal fitra, namun fitrahnya mukirratun bihi, menetapkan. Ada orang berkata, saya enggak percaya ada Dajjal Muhammad, saya enggak percaya ada Tuhan. Nah, itu ngomong aja itu. Ya. From different heart, nah, dari hatinya yang paling dalam apa? Takut dia, takut, ya, nah, takut dia. Ya nggak pandika, ya dia takut. Fa innal fitra wal uqula, karena fitrah akal mukirratun bitauhidir rububiyah. Itu menetapkan adanya tauhid rububiyah. Ya, dia mengakui akal. Ini enggak mungkin alam tercipta ini dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan dengan keteraturannya. Enggak mungkin atap langit tanpa tiang kok bisa berdiri tegak kayak begitu. Gimana ceritanya itu? Ya, langit tanpa tiang. Ya. Inna rabbukum Allahu alladhi khalaqas samawati bighairi amadin kama tarawnaha. Itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit bighairi amadin kama tarawnaha, tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Subhanallah. Ya. Akal siapa tuh coba yang bisa mencerna itu, kemudian dia bisa simpulkan terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, itu pasti akal orang bodoh. Ya, bukan akal orang jenius. Kalau akal orang jenius, tidak mungkin. Impossible. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada nih yang menahan. Ya, ada ini yang mengatur. Dia akan buat. Ya, dia akan buat simple yang mudah aja. Ya, buku aja diri buku, mau jadi atap buat pulpen dia. Dia taruh keong sini, bikin rumah keongnya. Buku aja. Atau triplek kecil. Enggak kayak langit. Jatuh. Nah, tanpa tiang. Nah, ini kok bisa? Nah, ini. Maka kalau ada yang mengatakan, oh ini emang udah dari sononya. Orang bodoh itu. Orang bodoh. Walaupun profesor, PhD, doktor. Orang bodoh itu. Jahil itu. Hah? Gimana? Oh saya udah profesor melakukan riset. Riset apaan? Riset aja bikin tuh rumah keong tanpa atap. Bisa gak tanpa atap? Rumah keong. Gak usah deh. Ya rumah ente. Rumah keong. Tahu? Sobo tau keong gak? Hah? Di Flores ada keong. Di Flores ada keong. Keong racun. Sobo. Somul saya ngomong ngerti enggak? Ngerti. Oh iya. Antum ketawa-tawa entar enggak ngerti ngomong apa sih. Tahu lah. Makanan sehari-hari. Ayo berikutnya lagi. Qala al-Maqrizi rahimallah wa huwa syirkun wa huwa syirku ubadil asnam wa ubadil malaikah wa ubadil jinni wa ubadil masyayikhi wa salihina al ahya'i wal amwati. Itulah kesyirikan para penyembah berhala, para penyembah malaikat, penyembah jin, penyembah para syekh-syekh, penyembah orang-orang soleh yang hidup maupun yang mati. Nah, Husain, tafadhol, baca. Suara kencengin dikit. Please, illa subhatun al-barahimu wal-adillatu innama hiya ala sarahihi wa dalika tahaddahu Allah wa qala kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin alaysa indahum burhan illa subhatun wa hikayatun wa ma ashbaha dhalika fa mushrikuna mutafarriquna fi ibadatihim bi khilaf al-muwahhidina fa innahum ya'buduna rabban wahidan wahidan la yakhtalifuna fihi. Azmuk yukur. Berikutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, asyirku fil uluhiyah muta'addidul anwa', syirik pada masalah uluhiyah ini beraneka ragam bentuknya. Musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim, maka musyrikun mereka berbeda-beda dalam masalah peribadatan mereka. Li'annahum dayya'u at-tauhid, karena mereka menyanyiakan tauhid. Waqa'u fi matahat, maka mereka pun terjatuh ke dalam matahat, ya, yaitu hal-hal yang menyesatkan, membingungkan juga bisa. Mata karena mereka sendiri bingung, sesat. Kullu yakhtari'u, semua kullun, bukan kullu ya, kullun itu ada tanwin, tanwin iwat, anil isim, tanwin pengganti dari isim. Artinya kullu musyrikin, kullu insanin, ya, kullun yakhtari'u lahu ma'budan, semuanya mereka menciptakan untuknya ma'budan, sembahannya sendiri. Ya'buduhu, yang dia sembah. Wa yardha, yang wala yardha bi ma'budil akhari, dan dia pun gak redo dengan persembahan yang lain. Makanya diantara musyrikin sendiri saling berbangga-bangga. Mereka mengatakan walana huban wa malakum huban. Yang punya berhala huban, mereka mengatakan, oh, kita punya huban, kalian gak punya huban. Lana manat wa malakum manat, oh, kami punya berhala manat, kalian gak punya berhala manat. Nah, ini berhala kami, kata. Ya, kan begitu. Sesalah tuh orang Hindu berbangga-bangga, oh, kita punya Brahma. Orang Cina, oh, kita punya apa, orang Cina itu, hah, Sun Gokong. Apa kalau orang Cina, kalau film Solin itu apa, Buddha ya. Nah, tapi kalau yang itu apa, gini-gini tuh, hah, yang pakai lilin apa, Kongucu, itu Tuhannya apa? Kongucu Buddha? Bukan. Arwah. Ya gitulah. Nah, itu mereka saling berbangga-bangga itu. Padahal mereka semua satu, musyrikun. Mereka bangga itu. Mereka bangga, oh enggak, ini dewa kita yang top. Nah. Kata orang Jepang lain lagi, wah, dewa kalian batil, nih yang paling top. Kata orang Jepang, Shinto. Shinto gendeng. Shinto, wah, apa, matahari. Nih. Ya, makanya Jepang namanya negeri matahari terbit. Kata orang Majusi, oh, lain lagi. Oh, enggak, cahaya. Dewa cahaya yang paling top. Nah, semuanya. Semuanya enggak redo dengan yang lain, semuanya. Semuanya enggak redo. Kalaupun mereka bersatu pura-pura itu, mana ada bersatu. Saling satu sama lain ya, mengingkari enggak redo, ya. Kalau mereka redo, pindah agama aja udah. Ya. Kan begitu. Ya. Wa min faminhum man ya'budul malaikata, maka di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu rusula wal anbiya'a, di antara mereka ada yang menyembah rasul dan nabi. Wa minhum man ya'budul awliya'a was salihin, di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara wal asnam, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, berhala. Wa minhum man ya'budul baqara, Kama fil Hindi, di antara mereka ada menyembah sapi sebagaimana di India. Di Bali juga begitu kan. Sapi itu hewan suci. Antum bikin rendang susah di India. Daging kambing ya, sapi enggak boleh jual, iya enggak? Kalau di sono susah bikin rendang, cari pasar daging sapi apa? Digetok tukang daging ntar. Kurang ajar, hewan suci kata dia. Di Solo juga ada tuh, ya. Keraton tuh Kiai Bagong, Kiai Slamet. Siapa itu kiainya? Ustaz punya pondok. Kebo, lahirailallah. Mati lagi. Mati dikapani lagi. Lahirailallah, dikapanin. Habis berapa duit tuh bikin beli kapannya? Kan tebel, bisa buat berapa orang gitu. La ilaha illallah. Kiainya keren punya pondok, toto kebo, ya Allah. Musyrikun, saya enggak tahu nih. Syekh Fauzan bilang di India aja kan? Syekh Fauzan, kama ya Abdul Bakor, kama fil Hindi. Kalau Syekh tahu di Indonesia, kama ya Abdul Jamus, ya. Wa minhum man ya Abdul Jamus kama fi Solo. Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo. Hah? Kiai Slamet itu Jogja. Solo itu. Solo. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka yang menyembah matahari, ya. Bulan. Ini ada orang Jepang Shinto. Wa minhum man ya'budu syaitan, di antara mereka yang menyembah setan. Itu lihat Lucifer itu. Aliran di Kolombia itu ada tuh di YouTube, ya. Penyembah setan. Penyembah setan. Salibnya terbalik, ya. Salibnya dibalik sama dia. Nyembah setan. Tuhannya bertanduk bercaling gitu. Nyembah setan. Ya, penyembah setan ada memang. Wa naudzubillah ini. Wa minhum man ya'budul furuj. Di antara mereka ada yang menyembah furuj. Jamak farju. Kelamin, ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak Gina, ada kayak gini? Ada. Dianggapnya apa? Karena inilah asal usul manusia. Manusia keluar dari sini. Kita sembah ini. Nauzubillah, main-main dia. Ya, tahun 2001 atau 2002 lalu, saya ingat ya. Di Argentina ada yang bikin agama, agama sendiri, yaitu Tuhannya Maradona. Tuhannya Maradona. Diego Armando Maradona. Gimana ritualnya? Ritualnya lompat sambil gaya Maradona membobol gawang Inggris pakai tangan tuh. Huah, nah itu ritualnya. Wah, tasbihan tuh. Tuhan. Enak aja tangan Tuhan. Tasbih itu. Ya, ila ghairi dzalika wal iyadu billah dan seterusnya wa iyadu billah. Ya. Ini macam-macam ya. Ada nyembah apa lagi kok di Indonesia ini? Banyak macam-macam. Nyiror Kidul. Nyiror Kidul. Nah, ke Batas Selatan misalnya. Masuk. Ya, ila ghairi dzalik dan seterusnya. Di setiap tempat macam-macam. Di Afrika mungkin nyembah apa lagi, ya? Nyembah apa? Nyembah leluhur, animisme. Ya. Nah, kalau di hah? Di Korea nyembah apa? Kim Jong Pil, apa namanya? Kim Jong Un. Jadi patung presiden itu. Presiden kakek dan bapaknya Kim Jong sekarang kan. Tuh nyembah presiden tuh. Presiden udah mati disembah. La ilaha illallah. Waliyadzubillah. Ya. Kama qala Allahu, sebagaimana Allah taala berfirman, wa may yushrik billah fakaannama kharra minas sama', barang siapa yang berbuat syirik pada Allah maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, maka dia disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu, atau dia dihempaskan oleh angin. Fi makanin sahiq, di tempat yang sahiq, ay ba'id, jauh. Perhatikan ayat ini, fakaannama kharra minas sama', seolah-olah dia tersungkur jatuh dari langit. Karena tauhid irtifa'un wa 'uluun, karena tauhid itu tinggi di atas. Wasyirku hubutun wa nuzulun. Nah, syirik itu jatuh, nuzul di bawah, turun ya. Waliha, ya, hubut juga turun ya, maknanya. Walihada qala Yusuf li ashabi sijen, oleh karena itulah Yusuf berkata kepada para penghuni penjara, arbabun mutafarriquna khairun amilla al-wahidul qahar. Ini istifham ingkari ya. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu yang lebih baik daripada Allah al-wahidul qahar? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu kecuali adalah nama-nama yang kalian namakan, dan juga bapak-bapak yang nenek moyang kalian yang kalian namakan, yang dinamakan oleh nenek moyang kalian. Man sallallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan ya bukti nyata sedikit pun atas hal itu. Fa hum laisa indahum barahinu wa adillatun ala syirki illa syubhatun. Maka mereka tidak punya ya bukti-bukti, dalil-dalil atas kesyirikan tersebut kecuali hanya syubhat. Fal barahin wal adillatu innamahiya ala tauhid. Justru yang bukti, dalil itu adalah di atas tauhid. Wa dhalika tahaddahum. Tahaddahum Allah. Oleh karena itulah Allah menantang mereka. Allah Ta'ala berfirman, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah burhan, bukti kalian jika kalian adalah orang yang benar. Ya, falaisa indahum burhanun illa syubhatun. Maka mereka tidak punya burhan kecuali syubhat. Wa hikayatun, ya, hikayat cerita-ceritanya. Wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengannya. Fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Maka musyrikun, mereka pun berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Bi khilafil muwahhidin. Ini berbeda dengan kalangan muwahhidin. Fa innahum ya'buduna rabban wahidan wa ilahan wahidan. Mereka hanya menyembah Rabb yang satu, ilah yang satu. La yakhtalifuna fihi. Yang mereka tidak berselisih dalam hal ini. Sampai sekarang. Mirzam. Tafaddal. Mirzam Avicenna. Ya, gitu nama antum ya. Susah amat nyebutnya. Ribet lah. Mirzam Avicenna. Saumul apa lagi? Saumul apa namanya? Antum ada masnya. Orang Jawa bukan pakai mas. Apa antum? Mas Saumul ya? Mungkin alhamdulillah bukan Mbak Saumul ya. Mas Saumul. Mas Saumul apa mula memang? Mas Saumul Jumu'ah. Hari Jumat lahir memang. Alhamdulillah. Meninggalnya hari Jumat mul. Biar mantap. Meninggalnya kalau keutamaan hari, lahir hari Jumat, saya gak tahu ada keutamanya. Ada gak? Gak ada. Tapi kalau meninggal hari Jumat, ada keutamanya mul. Itu yang ngomong sabit mul, bukan aneh mul. Besok katanya mul. Masyaumul Jumu'ah, mantap ya. Temennya ternyata yang ngarepin Saumul mati. Ya Allah, sabit, istighfar itu sabit. Waduh. Kacau ini. Mirzam, tafadhal Mirzam. Wala farraqa wala farqun. Lanya la nafiah biasa, farqunnya isim. Atau la wala farqa, lanya la bukan la nafiah, atau la nafiah lil jins. Maka farqanya itu isimnya, wala farqa. Wala farqa baina min abdil malaikah. Baina man abdul malaikah. Abada, itu Al-Malikata. Wala farqa baina man abadal malaikata awil anbiya'a awis sholihina wa man abadal kubur wal adhihata wa ta'allaqa bil amwati. Wa ta'allaqa bil amwati. Terus? La farqa bainahum kullu hadha syirkun. Qawlu ta'ala ala lillahi dinul khalis wal ladina ittakhadhu min dunihi awliya'a wa yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fa hum aqarru annahum ya'budunahum yudabbiru ويذبحون وينذرون نظر ينذرون. Ya, jangan salah-salah tuh. Dzabaha yadzbahu. Nah, itu wazannya. Saya pernah salah sebut ini. Ya, yadzbahu karena waktu itu pernah bertanya kepada Syekh, gugup ya, mau nyebut yadzbah menyembelih jadi dzahaba yadzbahu, yadzbah. Yadzhabu. Karena gugup ya. Yang saya tanya waktu itu Syekh enggak tanggung-tanggung, Mufti Saudi. Syekh Saleh Al-Syekh. Tinggi, besar. Berhadapan sama saya kayak mimpi. Waduh. Waduh, gemeteran langsung. Mau nanya sih apa hukum menyembeli di hari kelima di bulan Zulhijah? Langsung sih mahu. Oh, langsung yadhabu. Liman yadhab. Karena gemeteran ya, enggak biasa ketemu sih kan. Ketemu kiai aja kita pangling di sini, ketemu Syekh Mufti Saudi lagi. Waduh. Ya, ketua lajnah. Waduh. Nah ini ya, mau apa namanya, tasrifnya jangan salah Mirzam. Ya, antum ketemu ana gara-garanya nih, salah sebut tasrif. Kalau ana mah, ya, paling antum ingetnya yang enggak antar. Ya, tafadda terus. Ajaba yujibu. Wa annahu la yujibu du'a'ahum. Qul illa biwasitatin man qala hadha Allahu amara bi du'a'ihi mubasharatan wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum wa lam yaqul ud'uuni biwasitati fulanin aw 'alanin aw ittakhadhu al penyebut alan itu lamnya tasdid alan bulan alan terus awit tafadul wasaita ilayya amma qawluhu ta'ala wa batahu ilayhi wasilata wa qawluhu ulaika alladhina yad'una yabtawuna ila rabbihimul wasila terus fal muradu bil wasila fal muradu bil wasila til ibadati sumiyat fal muradu bil wasila al ibadatu al-ibadatu. Nah, itu khabarnya. Sumiyat wasilatan. Li'annahu sumiyat wasilatan. Sumiyat wasilatan. Li'annaha yutaqarrabu biha ila Allah. Wal wasilatu ma yutaqarrabu bihi ila syai'. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasila. Ya'ni bi ta'atihi wa ibadatihi. Hadihi iyal wasilatu walaysatil wasilatu antattakhida bainaka wa bainallahi wasitatun wasitatan ahasuk cukup mana tadi panjang Mirzam wala farqa baina man abadal malaika ini enggak ada perbedaan antara yang menyembah malaikat wal anbiya was salihin menyembah para nabi orang-orang saleh wa man abadal qubur wal adrihah dan yang menyembah kuburan dan adrihah adrihah ini keramat kuburan kalau bahasa kita kuburan keramat lah ya kalau kubur umum kalau adrihah ini kuburannya lebih keramat ya wa ta'allaq dan juga enggak ada perbedaan antara keterkaitan dengan orang-orang mati wala farqa bainahum kullu hadha syirk semuanya syirik Di Qawaid al-Arba' itu dijelaskan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan, ya, musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada tamun, beribadah kepada selain Allah, dan yang lainnya. Intinya mereka beribadah kepada selain Allah, walaupun mereka juga beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW perang, mereka bukan Islam. Bisa dipahami gak sini? Umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Mereka merealisasikan betul la ilaha illallah, nafyu isbat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang, ya, memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan, ya, nafyu wal isbat. Nah, ini penting, ini dipahami. Semuanya ini syirik. Dan juga firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang khalis, yang murni ini. Walladzina takhudu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai para wali-wali. Wa yaqulun, mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, oh, kita enggak menyembah wali-wali itu kecuali agar wali-wali itu, supaya wali-wali itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Fa hum aqarru annahum ya'budunahum. Mereka menetapkan bahwasanya mereka beribadah kepada wali-wali tersebut. Wa yadhbahuna lahum, mereka menyembelih untuk wali-wali itu. Wa yadhuruna lahum, bernadar kepada wali-wali itu. Wa yastaghithuna bihim wa yaf'aluna lahum anwa'al ibadat. Mereka beristighosah kepada wali-wali itu. Istighosah, oh, istighosah, talabul ghaus. Ya. Meminta pertolongan dikala sulit. Mereka melakukan berbagai hal peribadatan untuk wali-wali tadi. Wahum i'tarafu bidzalik, mereka mengakui hal itu. Lakin la li'annahum yakhluqun. Namun bukan karena mereka meyakini wali-wali ini yang menciptakan, wa yarzuqun, ya, memberi rezeki, bukan, justru mereka mengakui orang musyrik yang menciptakan langit bumi, memberi rezeki semua adalah Allah. Lakin li ajli ayuqarribuna ilallahi zulfa. Namun karena apa? Supaya wali-wali itu, berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini sama aja kan? Musyrik. Ayasfa'una lahana indallah. Supaya wali-wali itu memberikan syafaat kami kepada Allah. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah pada Allah pada suatu hal yang tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat pada mereka. Wa yaqulun, mereka menyatakan, haula'i syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak nanti. Ayatawassatuna lana indallah. Nah, itu memberikan, menjadi penengah antara kami dengan Allah. Yattakhidunahum wasaita bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan wali-wali tadi sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wal wahalillahu bihajatin ila hadhil wasaitu. Apakah Allah butuh kepada perantara-perantara ini? Wa annahu la yujibu du'ahum illa biwasitatin. Apakah Allah tidak akan mengijabah doa-doa mereka kecuali dengan perantara? Man qala hadza? Siapa yang ngomong ini? Allahu amara bi du'aihi mubasyaratan, bahkan Allah memerintahkan, ya, kepada kita untuk berdoa kepadanya secara langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wa lam yaqul ud'uni biwasitati fulanin aw alan. Allah enggak berfirman, ya, berdoalah kalian padaku dengan perantara fulan atau sialan. Aw ittakhadhu alwasaita ilayya, atau Allah enggak berfirman, jadikanlah, buatlah perantara-perantara menuju pada diriku. Ya, adapun firman Allah, wa bertagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bertagu ilaihil wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepadanya. Yaitu ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Atau juga firman Allah, mereka itulah yang berdoa kepada Allah. Ya bertagun, dan mereka menginginkan wasilah. Wal murad bil wasilah al-ibadah, yang dimaksud dengan wasilah adalah ibadah. Ya. Oleh karena itulah dia dinamakan wasilah. Kenapa? Li'annaha yataqarrabu biha ila Allah. karena hal itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Wal wasilah ma yataqarrabu bihi ila syai. Ya, wasilah itu adalah yang mendekatkan diri kepada sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilah, yakni bita'atihi wa ibadatin, yaitu dengan mentaati Allah dan beribadah. Hatihi hiyal wasilah, inilah wasilah. Laisat al wasilatu an tattakhidha bainaka wa bainallahi wasitatan, bukan wasilah namanya Anda menjadikan perantara antara Allah dengan Anda, tidak. Ya. Naam. Nanggung ini ya. Sedikit lagi ya. Siapa yang mau baca? Ayo, cepat. Yang baca mau cepat sama. Akbar. Akbar tadi baru baca dikit, Akbar. Hadza abtala Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ulaika alladhina yad'una yakni Isa wa ummuhu wa azizan ay alladhina Uzairon azizan, huruf terakhirnya juga ro, maksa banget huruf terakhirnya juga ro, Uzairon azizan yakni Isa wa ummuhu wa Uzairon ay alladhina yad'uhum al-mushrikuna yabtaguna ila rabbihim al-wasilata wa hukahum anfusuhum yataqarrabuna ila Allahi bil-wasilati wa hiya al-ibadatu ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafu wa yarjuna rahmatahu wa yarjuna rahmatahu. Ada harokatnya itu kan ayat Al-Quran. Wa yakhafuna adaba. Ada cukup. Nah sekarang Bang Afif. Ya. Baru nih Al-Muntazir. Fakaifa ya'buduna ma'a Allahi wa hadhihi halihim. Haluhum. Annahum hum yataqarrabuna ila Allahi inna 'adaba rabbika kana mahdhura. Fahada yadullu ala annahum ibadun wa annahum ya'buduna Allah wa annahum yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu fahum ibadun fa kaifa yattakhiduna alihatan wa wasa'iti 'indallah wa wasa'itu 'indallah subhanallahi ta'ala. Hasbuk tayyib. Hada abtalahullahu, ini dibatalkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladina yada'un, dan orang-orang yang berdoa, yakni Isa wa ummah, berdoa yaitu kepada Isa, ibunya dan Uzair. Oh ini maksudnya bukan berdoa kepada Allah ya. Tadi saya bilang berdoa kepada Allah. Ralat, berdoa kepada Isa, kepada ibunya Maryam dan Uzair. Ay alladzina yad'uuhum al-musyrikun, itu yang berdoa kepada mereka dari kalangan musyrikun, yaitu kalangan musyrikun dari Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Yabtaguna ila rabbihim al-wasilah hum anfusuhum yataqarrabuna ila Allah bil-wasilah, mereka sendiri Isa, Maryam, Uzair, itu orang-orang soleh, nabi dua bang. Kalau Maryam bukan nabi, walaupun dapat wahyu. Ya. Nah, mereka sendiri butuh wasilah. Ya bertakuna ila rabbi wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah ya, kepada Allah. Wahya al ibadah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah. Siapa di antara mereka yang lebih cepat, lebih dekat, dan mereka berharap rahmat Allah, takut kepada adabnya. Fakaifa ya'buduna ma'allahi wahdi haluhum. Maka bagaimana ceritanya mereka beribadah kepada Isa, Uzair, Maryam. Ya? Di samping mereka beribadah pada Allah. Padahal inilah kondisi mereka. Isa, Maryam, Uzair pun juga beribadah, bertawas, mencari wasilah pada Allah. annahum hum yataqarrabuna ila Allah, mereka sendiri Isa, Uzair, Maryam mendekatkan diri kepada Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Maka hada yadullu ala annahum ibadun. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka Isa, ibunya Uzair adalah para hamba. Wa annahum ya'buduna Allah, mereka beribadah pada Allah. Wa annahum yarjuna rahmatah, mereka berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, takut pada adab Allah. Fahum ibadun, mereka adalah para hamba. Fa kaifa yattakhiduna alihata, maka bagaimana mereka menjadikan Tuhan, wasaita indallah, menjadikan Isa sebagai Tuhan dan perantara ya di sisi Allah. Cukup dulu ya, nanti kita insyaallah kita lanjutkan lagi. Berarti nanti sampai ke pernyataan Al-Maqrizi yang kama huwal ma'hud fid dunya min husulil karamah wa zulfa liman yakhdim amwa wanal malik wa aqaribahu wa khasatahu. Sampai sini ya, wa khasatahu. Sampai pernyataan Al-Maqrizi di sini, catat halaman 56.